Tresno iki tutup mung tolanan, kape mau amar kotahanan. Senta calo amon kesabaran, mugi Allah paring kesambatan. Aku cuma buat main. terpisahkan walau di akhir jalan. Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir jalan. Alhamdulillah.